بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Ad-Durratul Bahiyyah Al-Mutammimah Al-Ajrumiyah, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan fi'il. Sekarang pembagian fi'il. Iqra' Mas Batur. Huwa salah satu anwa. Huwa salah satu anwa'in. Madin wa'lu'rufu bita isra'niki as-sakinati. Nahu qamat wa'qadamat. Wa'qa'adat. Wa minhu ni'ma wa bi'sa wa laysa wa'asa ala al-asahi. Qawlu huwa salah satu anwa'in. أي الفعل من حيث هو وإنما كانت الأفعال ثلاثة لأن أزمنة ثلاثة إذ الفعل الذي هو الحدث إما متقدم على زمن الإخبار على زمن الإخبار أو مقارن lahu au muqarinun lahu au mutaakhirun anhu fal awwal al madi wa thani al hal wa thalith al mustaqbal wa qad jama'aha zuhairun fi qawlihi wa a'lam ma fil yawmi wal amsi qablahu walakinni an ilmi ma fi ghadin ammi. Taib. Kata beliau di sini fi'il ada tiga jenisnya. Yang pertama madin, nanti dijelaskan oleh beliau. Kenapa kok dibaca kadang-kadang madi pakai ya, terkadang tidak pakai ya? Nanti ada penjelasan dari beliau. Wa yu'rafu bi ta'nyi sakinah. Fi'il madi diketahui dari keberadaan ta'nyi sakinah. Contohnya qamat wa qa'adat. Dan di antara fi'il madi ini juga termasuk ni'ma, bi'sa, laisa, dan asa. Alal asah. Artinya apa? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang ni'ma, bi'sa, laisa, asa. Apakah ini termasuk fi'il ataukah bukan? Wa qawluhu huwa salasatu anwa, ay al fi'lu min haitsu huwa innama kanat af'al salasah. Li'anna al azmina salasah. Jenisnya ada tiga. Jadi jenis fi'il itu ada tiga. Ya, karena apa? Karena zaman itu ada tiga. Idzil fi'lu ladzi huwal hadats imma mutaqaddimun an zaman al-ikhbar. Karena sebuah perbuatan, ya, sebuah fi'il, sebuah perbuatan, sebuah kejadian, imma mutaqaddimun an zaman al-ikhbar. Bisa jadi dia mendahului waktu pengkhabaran. Artinya kita mengkhabarkannya sekarang, peristiwanya sudah berlalu, sudah lebih dulu dari pengkhabaran tersebut. Au muqarin lahu atau bersamaan. Au mutaakhirun anhu atau diakhirkan, ya, lebih ke belakang daripada apa yang daripada waktu membicarakannya. Fal awwalu madhi wa tsanil hal wa tsalits mustaqbal. Maka yang pertama itu madhi, yang kedua itu adalah al hal, ya, zaman sekarang, wa tsalits mustaqbal, yang ketiga mustaqbal. Wa qad jama'aha Zuhairun fi qawlihi, ini telah dikumpulkan oleh Zuhair dalam ucapannya, wa lamu ma fil yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Dan ketahuilah apa yang ada pada hari ini dan kemarin sebelumnya, akan tetapi dari aku buta dari ilmu apa yang ada di hari esok. Artinya a'lamu, aku mengetahui apa yang ada, aku mengetahui apa yang ada pada hari ini dan kemarin, ya, akan tetapi apa yang ada di esok hari aku tidak memiliki ilmu tentangnya. Jadi ada tiga, al-yaum itu al-hal, al-amsi itu madhi, kemudian ghadin itu apa? Lil mustaqbal. Jadi ada tiga waktu. Taib. Ikra' ya Ali. Wa ma dhahaba ila qala al muallifu wala sa'ri bima wa ta'ala wa ma dhahaba ilayhi bi samihi ayna illa qaratu al wa'id wa huwa la amr basriyin wa huwa sahih wa dhahaba tiyuna ila annahu islani isqatil amri bina'un ala annahu bina'an bina'an ala annahu mubtadi'un ila mudari'in aslu idrib matalan indahu ikadbin ubidatillamu tahfifan summa ta'u li khawfit tibasi li khawfit tibasi al-amri hina idin wil mudari halatal waqfi summa ata bihamzatil wasli Tuma sema utia lebih tepat ya. Tuma utia bihamzil wasli. Tuma utia bihamzil wasli min ajli mukti bisakini basara idrik. Baik. Ya, beliau di sini al-musannif yakni sahib al-mutammimah membagi fi'il menjadi tiga. Ini adalah madhabnya ahlu Basrah. Al-Basriyun membagi fi'il menjadi tiga. Wa sahih dan ini adalah pendapat yang lebih benar. Wa dhahabal kufiyun ila annahu qisman. Adapun ahli nahwu dari Kufah, al-kufiyun, mereka hanya membagi fi'il menjadi dua. Ya, jadi mazhab yang selama ini kita pelajari mazhab Basriyin. Ya, ahlul Basrah. Ya. Adapun al-kufiyun, mereka membagi isim menjadi fi'il menjadi dua saja. Ala binaan ala annahu muqtati'un minal mutari. Ya. Mereka menyampingkan muqtati'un mana tadi? La. Baik. Wa dhahaba kufiyun ila annahu qisman bi isqati amr. Kufiyun mengatakan bahwa fi'il itu hanya dua saja. Kemudian dia apa? Menghilangkan amr. Jadi fi'il amr itu tidak dianggap oleh al-kufiyun. Binaan ala annahu muqtati'un minal mudhari'. Karena sesungguhnya fi'il amr itu adalah potongan dari fi'il mudhari'. Bagian dari fi'il mudhari'. Ya. Idh aslu idrib, masalan, kata mereka ini ya, ini menurut pendapat al-kufiyun. Idh aslu idrib, masalan, indahum litadrib. Ya. Asal dari idrib, sebagai contohnya, menurut mereka adalah litadrib. Litadrib itu adalah fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr. Ya. Jadi idrib itu sebenarnya litadrib. Ya. Hudhifat lam takhfifan. Kemudian dihapus lamnya untuk meringankan. Thumma ta lil khawfil tibasil amr hina idin bil mudhari' halat al-waqf. Kemudian dihapus pula taknya. Ya, karena kekhawatiran akan tersamarkan dengan fi'il amr agar tersamarkan perintah itu dengan mudhari ketika dia diwakafkan ya li tadrib kalau diwakafkan kan bacanya sama ya maka taknya dihapus untuk apa untuk menghilangkan kesan mudhari-nya. Thumma utiya bihamzatil wasal min ajli nutki bisakin. Kemudian karena do-nya itu kan di sukun ya. Kan tidak bisa memulai sebuah ucapan dengan sukun. Maka utiya bihamzatil wasal. Diberikan hamzah wasal. Diberikan hamzah wasal min ajli nutki bisakin. Agar sukunnya itu bisa dibaca fasara idrib maka berubahlah dia menjadi idrib. Inilah pendapatnya al-kufiyun, mereka tidak memandang adanya fi'il amr, hanyalah fi'il amr itu pada hakikatnya adalah fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr. Kemudian lamul amrnya dihapus di takhfif, kemudian untuk membedakan adanya perintah dengan fi'il mudhari' biasa, maka taknya dihapus. Lalu enggak bisa membaca langsung dengan sukun sehingga dikasih hamzah wasal jadilah dia fi'il idrib. Ribet enggak? Ribet ya, makanya yang lebih sahih bahwa ada fi'il amr, ada sebuah fi'il jenis fi'il namanya fi'il amr yang menunjukkan perintah. Ya, makanya kata beliau wa huwa sahih, yang sahih bahwa ada tiga jenis fi'il. Madhi, mudhari dan amr. Baik, ikra ya Abdurrahman. Munawwanatin fastasqalat al-harakatu ala al-ya'i fa'udifat al-taqo sakinani ya'i ma'at tanwini fa'udifat ya fa'udifat ya'a fahudifat ya'u lil tiqai sakinaini. Kenapa dibaca madin? Asalnya itu adalah madi bitahrik ya munawwanah. Ya, ini kita untuk perhatikan di papan tulis insyaallah kita jelaskan. Aslinya madiyun. Jangan-jangan kata madiyun itu dari fi'il madi ya. Madiyun. Asluhu madiyun bitahrikil ya munawwanah. Fastuskilat al-harakah alal ya fahudifat. Ya, karena beratnya harokat pada ya, maka dihapuslah ya-nya. Dihapuslah harokatnya. Ingat, madiyun ini kan ma ada nunnya kan, yang namanya tanwin kan, ma di yun. Seperti ini kan? Ma di yun. Baik. Kata beliau apa? Istasqalat harakat alal ya fahudifat. Karena beratnya harakat pada ya, maka dihapus. Ma. Ma di. Hapuskan ini harakat domahnya. Yang sebelumnya ada domah, dihapus. Kemudian fa'irtiqa sakinan alya ma'at tanwin fahun difatriya. Maka di sini ada dua sukun, ada ya sukun dengan nun sukun. Maka kemudian apa? Ya-nya dihapus. Ma bin. Dalam penulisan jadi ma dia dibaca. Karena kita dapati kadang dibaca al-madi, kadang dibaca madin. Kapan penggunaannya? Ya. Kalau dia menggunakan ya, ini pada dua kondisi. Yang pertama, kalau dia mudhaf, ini semua ya ketentuan isim mankus. Pertama mudhaf, misalnya madiyuz zaman, berlalunya atau zaman yang telah berlalu, madir zaman, ya-nya muncul. Atau kedua, dia menggunakan alif lam, الماضي. Sama ya al-qadi. Kalau dia apa menggunakan alif lam maka muncul al ya. Kalau madin setelah apa pokoknya yang setelah apa madin ini yang selain itu tadi. Jadi dia ketika dia mudhaf atau didahului dengan alif lam. Ah, lanjut Abdurrahman. Wahwa ma. Wahwa ma dalla ala hadatin waqa'a qabla zamani zamani takallumi. Nahwu qama zaidun wa qa'ada amrun wa qadimahu ala ghairihi. Wa qadam wa qaddamahu. Qaddamahu ala ghairihi. Timaji ihi ala al-asli. Itu wa mutafakun ala bina'i. Baik, kemudian ini definisi dari fi'il madhi. Fi'il madhi adalah apa yang menunjukkan peristiwa yang terjadi sebelum zaman dibicarakan. Contohnya qama zaidun wa qa'ada amrun wa qaddamahu ala ghairihi limaji'ihi alal asl. Jadi kedepankan pembahasan fi'il madhi ini karena datangnya dia sebagai asal. Kalau antum melihat tasrif itu kan fa'ala yaf'alu kataba yaktubu. Ya, jadi asal itu adalah fi'il madhi. Id huwa muttafaqun ala bina'ihi. Karena dia disepakati bahwa dia adalah bina. Ya. Mabninya itu disepakati. Tidak ada yang mu'rab. Kalau fi'il mudhari kan ada yang mu'rab, ada yang mabni. Apa fi'il madhi yang mabni? Fi'il mudhari yang mabni apa? Ya, Abdurrahman. Contohnya fi'il mudhari' yang mabni. Kalau fi'il madhi kan sepakat. Dia mabni. Gak ada fi'il madhi yang mu'rab. Sehingga karena kuat ini, karena kuat dia gak ada perpecahan di dalam tubuh fi'il madhi. Ya, dia dikedepankan. Berbeda dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada yang mu'rab, ada yang mabni. Apa contohnya fi'il mudhari' yang mabni? Atau kapan fi'il mudhari' itu mabni? Kalau bersambung dengan nun taukid dan nun ingat. Jadi kalau fi'il mudhari ada cacatnya dia. Ya, dia tidak selamanya konsisten dalam satu keadaan. Kadang dia mu'rab, kadang dia mabni. Adapun fi'il madhi, ya dia konsisten di atas binanya sehingga dia dikedepankan lebih kuat. Ikra ya Rizki. Wa qawluhu. Wa qawluhu wa ya'rufu wa ya'rifu wa yu'rafu. Wa yu'rafu ay yumayyizu anil. Yumayyizu. Yumayyizu anil mudhari'i wal amri bi ta'i tahniki sakinati. Nahu qamat hindun wa qa'adat. Qala al-faqihi law qala nahu qama wa qa'ada. Lakana. Lakanu. Lakana. Lakana ula li aula. Lakana aula. Ula. Aula. Aula. Lebih aula. Utama. Li anahu alladhi yakbalu. Yakbalu. Yakbalu ta'u fayumayyizu biha. Fayumayyizu biha. Intaha. Kata beliau wa yu'rafu ayyumayyizu anil mudhari. Yani fi'il madhi itu bisa dibedakan dari al-mudhari' wal-amar dan dari fi'il amar bita'it ta'nis as-sakinah dengan keberadaan ta'nis sakinah. Ya, kata beliau contohnya qomat hindun wa qa'adat. Ya, disebutkan oleh faqih ya dalam syarahnya beliau mengatakan lau qala nahu qama wa qa'ada lakana aula. Kalau beliau menyebutkan contohnya itu qama wa qa'ada maka ini lebih baik. Kenapa? Lianna alladhi yaqbalu ta fayumayyazu biha. Karena qoma dan qoada ini menerima ta. Maka bisalah dia dibedakan, bisa untuk membedakan fi'il madhi. Artinya jangan dikasih dulu ta-nya. Sudah qoada wa qoma wa qoada. Nah ini fi'il madhi. Kenapa disebut fi'il madhi? Karena dia bisa menerima ta. Ya. Tapi dilihat di sana al-hatab pun tidak salah. Daripada nanti jelasin, ya sudah langsung aja. Qomat qoadat. Ya. Dari situ sudah bisa terbeti kan qoma dan qoada itu adalah fi'il madhi. Apa tandanya? Tuh bisa menerima ta, ta'nis sakinah. Sehingga tidak keliru pula kalau beliau memberikan contoh qomat hindun wa qoadat. Ya, karena segera ketahuan bahwa qoma dan qoada itu merupakan fi'il madhi. Lanjut rizki wa qawluhu. Ni'mah. Wa minhu ni'mah. Alal asar. Ay. Dikabulihi. Dikabulihi. Ta'u ta'i. Fisaki nanti. Takulu. Di ni'mah. Wa bi'sa. Ni'mah til mar'atu Aisyatu. Radiyallahu anha. Wa bi'sa til mar'atu. Hammalatul. Hafuli. Qala syairu. Qala syairu. Ni'mat jaza'ul mutaqinal jannah. Harusnya ditanwin itu. Mutaqinal jannah. Mutaqinal jannah. Darul darul amani wal mina wal minna. Wa fil hadithi wa mudurika minal ya'ani fa innaha bi'satil bi'ona. Baik. Kata beliau, dan termasuk dari fi'il madhi ini adalah nikmah dan seterusnya alal asah menurut pendapat yang paling sahih. Ini mengisyaratkan adanya khilaf apakah nikmah itu termasuk nikmah dan bisa termasuk fi'il madhi atau bukan. Kata beliau nikmah dan bisa itu termasuk fi'il madhi. Kenapa? Liqabuliha ta'nis sakinah. Karena dia menerima ta'nis sakinah. Engkau katakan fi ni'ma dan bi'sa, pada ni'ma dan bi'sa, ni'matil mar'atu Aisyatu radhiyallahu anhu. Ni'ma itu adalah sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Jadi diterjemahkan sebaik-baiknya. Ya, engkau katakan ni'matil mar'atu Aisyatu radhiyallahu anha. Sebaik-baik wanita adalah Aisyah radhiyallahu anha. Antum perhatikan di sana ni'manya kemasukan ta'nis as-sakinah. Ni'matil mar'atu. Wa bi'satil mar'atu hammalatul hatab. Dan sejelek-jeleknya perempuan adalah pembawa kayu bakar. Siapa maksudnya hammalatul hatab di sini? Ada yang tahu? Istrinya Abu Lahab. Namanya? Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab. Nah, di sini perhatikan nikmat dan bi'sat. Nikmat dan bisa fi'il madhi. Kenapa? Karena dia bisa dimasuki oleh ta'nis sakinah. Disebutkan oleh syair, nikmat jaza'ul muttaqinal jannah darul amani wal muna wal minnah. Ya, sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga, negeri keamanan, kemudian impian dan juga anugerah. Al-Muna itu yang diinginkan, puncak keinginan. Wa fil hadith, di dalam hadith disebutkan, wa a'udhu bika minal khiyanah fa innaha bi'satil biqanah. Dan aku berlindung kepadamu dari pengkhianatan, karena sesungguhnya dia merupakan teman akrab yang paling jelek. Bi'satil biqanah. Baik. Iqra ya Idham. Hadza hadza Abdul Basri wal Kisai min al-Kufi min al-Kufiyina wa dhahaba al-Farra'u al-Farra'u al-Farra'u wal Kufiyuna ila annaha isman annahuma ila ila annahuma isman li dukhuli harfil jari alayhima bi qawli ba'dil arabi Waqad basyara busyira bibintin. Waqad busyira bibintin. Wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Waqad ra'a waqad sa'a ila maqbatihi ala himari batihi. Asair. Ala himarin bati'in bati'i sayri. Ala himarin bati'i asayri. Bati'i sayri. Mudafun ilaih. Bati'i sayri. Nikmas sayru ala bi'sal air. Wa bi'anna harfal jari dakhilu bi'hakifati ala ismin mahdudin. Watakdiru maya biwaladin makulin fihi ni'mal waladu wa ni'mas sayru ala airin makulin fihi isal airu watakulu. Taib, yakfi. Ini adalah mazhabnya Ahli Basrah dan Kisai dari kalangan Kufiyin. Jadi Kisai menyelisihi mazhab Ahli Kufah dalam permasalahan nikma dan biksa. Jadi Ahlul Basrah dan juga Al-Kisai menganggap bahwa nikma dan biksa ini merupakan fi'il. Kenapa? Karena kemasukan tak ta'nis sakinah. Adapun Al-Farra dan juga Al-Kufiyun, mereka menganggap bahwa nikma dan biksa adalah isim. Kenapa? Lidukhuli harfi jar alaihima, karena masuknya huruf jar pada keduanya. Ya, fi qawli ba'dil Arab, dalam ucapan sebagian orang-orang Arab, waqad busyira bi bintin, ketika dia diberikan kabar gembira kelahiran seorang anak perempuan, apa yang mereka katakan? Wallahi ma hiya bi ni'mal waladu. Demi Allah, dia bukanlah anak laki-laki. Apa sebaik-baiknya anak laki-laki. Bini mal waladu ba, jadi dia menyesalkan keberadaan kelahirannya anak perempuan. Ya, demi Allah, dia bukanlah sebaik-baiknya anak. Di sini nikmahnya kemasukan apa? Ba. Kemasukan ba. Sehingga kata mereka, namanya harfu jar itu enggak masuk kepada fiil. Lah ini nikmah kemasukan harfu jar ba. Sehingga kata mereka nikmah adalah isim, bukan fi'il. Wa qawlul akhari, wa qad sara ila mahbubatihi ala himarin bati'is sayr. Dan disebutkan dalam ucapan yang lain, ketika seseorang melakukan perjalanan kepada orang yang dia cintai di atas seekor keledai yang berjalan lambat. Apa katanya? Ni'mas sayru ala bi'sal air. Ya, mau menemui kekasih hati, ya, tapi keledai yang dia tunggangi lambat sekali. Maka apa yang dikatakan? Ni'mas sayru ala bi'sal airu. Sebaik-baik perjalanan di atas seburuk-buruknya kendaraan. Ya, mau ketemu kekasihnya tapi kok lama sekali himarnya jalan. Kata dia, ni'mas sayru ala bi'sal air. Ya, sebaik-baik perjalanan di atas kendaraan yang terburuk. Nah, di sini ala bi'sa. Bi'sa kemasukan apa? Huruf jar, harfu jar. Ya. Maka kata mereka bahwa nikmat dan bi'sa itu adalah apa? Isim, karena dia kemasukan harfu jar. Warudda alaihim bima taqaddam, dan dibantah mereka atas apa yang telah berlalu. Ya, bahwa apa, dia adalah fi'il. Kenapa? Karena menerima ta'nis sakinah. Ya, kalau dia isim, apa hubungannya isim dengan ta'nis as-sakinah? Ta'nis sakinah tidaklah masuk melainkan pada fi'il madhi. Ya, sudah dibahas tadi, kata dia. Warudda alaihim bima taqaddam, dan dibantah mereka sesuai dengan apa yang telah berlalu. Kemudian alasan yang kedua, wa bi anna harfa jar dakhilun fil haqiqah alas min mahdhuf. Dan huruf jar itu pada hakikatnya dia masuk kepada isim yang mahdhuf. Ya, wa taqdir ma hiya biwaladin maqulin fihi ni'mal waladu. Ya, bayi ini bukanlah bayi yang disebutkan padanya ni'mal waladu, sebaik-baik anak, ya. Artinya ini juga ta'wil juga, ya. Sebenarnya wallahi ma hiya bi ni'mal waladu, artinya wallahi ma hiya bi waladin maqulin fihi ni'mal waladu. Jadi lihat biwaladin. Ya, huruf jarnya itu masuk tetap kepada isim, hanya saja diringkas menjadi wallahi ma hiya bi ni'mal waladu. Bi ni'mal waladu artinya kalimah waladin maqulin fihi itu dihapus. Ya, langsung disambungkan dengan bi ni'mal waladu. Bi ni'mal waladu. Ya. Ini namanya apa nih? Jurus ngeles, ya. Untuk membuat ba-nya itu tidak masuk kepada fi'il. Nah, jadi dibikin takdir, ya. Qala wa ni'mas sayru 'ala airin maqulin fihi bi'sal air. Ya. Ni'mas sayru ala airin maqulin fihi bi'sal air. Ya. Jadi ala bi'sal air itu ada takdirnya, ala airin maqulin fihi bi'sal air. Baik. Al-muhim, ya, pendapat yang dikuatkan oleh al-muallif di sini bahwa ni'mah dan bi'sa adalah dua fi'il madhi. Dua fi'il madhi. Tapi dia tidak memiliki bentuk mudhari', ya. Ni'mah dan bi'sa tidak memiliki bentuk mudhari', cuma datang dalam bentuk fi'il madhi. Sama juga nih. Laisa dan asa. Aikra, Mas Fatur. Matakulu fi laisa wa asa wa laisat indan dhalimatan fa'asat an tufliha. Wa mimma yadullu aidan ala fi'liyatihima ittisalu ad-dhamairi bihima taquli jannahu ittisalu, mas, dhamma apa di rafa dia, ya, khabar ad-dhamairi, ya, bihima. Wa ibnu sarraji. Baik. Sakit sekali. Kemudian wa taqulu fi laisa wa asa, dan engkau katakan pada laisa wa asa, laisat hindun zalimatan fa asat an tufliha, ya, bukanlah hindun itu seorang wanita yang zalimah, maka dia pun berharap untuk mendapatkan keselamatan. Baik, di sini laisa dan asa ini juga diperdebatkan di antara para ulama, apakah dia fi'il madhi ataukah huruf. Ya, kalau tadi itu apakah fi'il madhi atau isim. Kalau di sini apakah laisa dan asa itu huruf. Ya. Dikatakan laisat hindun zalimatun, zalimatan. Di sini laisat diberi tak ta'nis. Berarti dia kemasukan tak ta'nis. Tanda fi'il madhi apa? Bisa kemasukan tak ta'nis sakinah. Fa'asat antufliha. Maka dia berandai-andai dan dia berharap untuk apa? mendapatkan keberuntungan. Asad menunjukkan bahwa dia kemasukan tak ini sakinah. Ya. Cukup untuk menunjukkan bahwa laisa dan asa itu merupakan fi'il madhi. Wa mimma yadullu aidan ala fi'liyatihima ittisalu ad-dhamair bihima. Termasuk yang menunjukkan juga atas kefi'liyahannya kedua kata tersebut, yaitu laisa dan asa, adalah dia bersambung dengan domair, dengan domir-domir, ya, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, lasta alaihim bimusaitir, lasta, ya, dia bisa bersambung dengan ta domir sebagai fa'ilnya, ya, sebagai fa'ilnya. Walaisu sawaan, laisu bisa bersambung dengan waw, ya. Demikian juga fahal asaitum, nah, ada tum di sana, ya. Intawalaitum antufsidu fil ab. Ya, jadi ada dua tanda fi'liyahnya di sini. Yang pertama dia kemasukan ta'nits sakinah. Kemudian yang kedua dia bisa bersambung dengan dhamir. Dia bisa bersambung dengan dhamir. Wa bihataini alamataini raddal jumhur ala man za'ama anna laisa anna laisa harfun nahwi bimanzilati ma annafiyah. Maka dengan dua alasan ini, dengan dua sebab inilah jumhur membantah orang yang menganggap bahwa laisa itu adalah huruf nafi yang menempati kedudukan ma nafiyah. Itu Abu Ali Al-Farisi mengatakan bahwa laisa itu adalah huruf nafi, ya, yang sama fungsinya dengan ma nafiyah. Wa alaman za'ama an asa anna asa harfu tarajji bi manzilati la'alla. Dan juga sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa asa ini merupakan huruf tarajji, ya, yang sama kedudukannya dengan la'alla. Tarajji itu apa? Pengharapan. Ya. Wahum al-Kufiyun wa Ibn Sarraj, dan mereka adalah al-Kufiyun dan juga Ibn Sarraj. Baik, Nakif ilahuna, ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah mudhari kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, insyaallah.